Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Taib ikhwafillah yang semoga Allah muliakan, insyaallah saat ini kita akan mencoba membahas ya bab tentang salatul jum'ah, bab tentang salat Jumat ya insyaallah. Kemarin kita menyinggung sedikit ya tentang salat Jumat ini berkaitan dengan jumlah yang wajib dipenuhi ketika sholat Jum'ah, di mana dalam madhab Hambali ya minimal seseorang sesuatu tempat boleh melaksanakan sholat Jum'at ketika harus ada 40 orang ya ini, dan perbedaan pendapat di antara para ulama ini pun sudah kita bahas ya kemarin insyaallah. Taib ya khafilah yang semoga Allah muliakan, kita lanjutkan di sini. Tentang sholat Jum'ah ini ada syurut ini adalah syarat-syarat ya, syurut atau syarat-syarat. Taib. Di sini ada dua syurut itu, syarat-syaratnya ada dua. Pertama ada syurutus sihah, ada syarat sah. Sah. Artinya kalau tidak ada yang berikut ini yang akan kita sebutkan, maka sholat Jumatnya tidak sah. Begitu. Sholat Jumatnya tidak sah. Maka agar sah harus memenuhi beberapa syarat. Begitu. Pertama di sini al-waqt, waktunya. Kapan waktunya? Menurut madhab Hambali ya, waktu sholat Jumat adalah min irtifai syamsi ila akhir waktu zuhri. Min dari, ini dari ya, irtifa meninggi, naik ya, meninggi. Jadi matahari, asyams, matahari. Ini matahari meninggi, ada di atas kepala kita. Ila akhir hingga sampai ya, ini sampai akhir waktu zuhur, waktu zuhur. Jadi kalau waktu zuhur awal mula waktu zuhur sebagaimana kita sudah bahas ya adalah waktunya zawal. Zawal itu tergelincirnya apa? Matahari ya. Ini benda misalnya, ini matahari. Nah, di sebelah sini baru ini namanya zawal. Ini ke sebelah barat gitu ya. Nah, baru di sini adalah zawal. Tapi dalam masalah bab salat Jumat ini ya, walaupun belum zawal misalnya masih di sini nih, bayangan masih tepat ya, di tepat di daerah apa, di bahkan tidak ada bayangannya karena tepat di atas kepala, jadi si benda ini tidak ada bayangan, maka ini boleh melaksanakan sholat Jumat. Nah, jadi sholat Jumat beda dengan sholat zuhur, begitu menurut madhab Hambali. Waktunya yaitu ketika matahari meninggi, sementara zuhur waktunya adalah zawal ketika matahari tergelincir. Ini bedanya madhab Hambali dengan madhab yang lainnya. Ini bagian dari mufradat al-Hanabilah. Di antara apa nama itu hanya madhab Hambali saja yang berbeda dalam bab ini. Jumhur ulama, kebanyakan ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan lainnya semuanya mereka sepakat bahwa sholat Jumat itu sama dengan waktu zuhur, yaitu ketika zawal atau matahari tergelincir ya. Tapi di dalam madhab Hambali ya, bahwasanya awal mula sholat Jumat ini bisa dimulai ketika matahari meninggi, seperti itu ya. Wallah alam, ini yang pertama ya, syarat sah yang pertama menurut madhab Hambali. Kemudian yang kedua, bibaldati mustautinin. Nah, di negeri atau di daerah ya, negeri atau daerah mustautinin, orang itu bertempat tinggal. Misalnya kita orang, misalnya orang Sunda atau daerah apa misalnya ya, misalnya di daerah Bandung misalnya lah ya, di Bandung, maka disinilah apa nama tuh, orang Bandung inilah ketika mereka ingin sholat Jumat ya di sini di Bandung. Tidak boleh orang Bandung ya, misalnya dia bepergian ke Jakarta, di Jakarta ya. Dia safar ke Jakarta. Ada dua bus. Misalkan ada 60 orang. Nah, maka tidak boleh 60 orang ini melaksanakan sholat Jumat di Jakarta, di tempat di Jakarta. Kenapa? Nah, karena di dalam mazhab ya, syarat yang kedua adalah di tempat dia itu bertempat tinggal ya. Jadi di negeri atau di kampung atau di sebuah tempat di mana mereka itu bertempat tinggal di sana, ya. Jadi kalau orang Bandung ya di Bandung, orang Jakarta yang di Jakarta, begitu. Jadi ketika orang Jakarta pergi ke Bandung, tidak boleh mereka mendirikan sholat Jumat sendirian, tapi harus mengikuti orang Bandung, begitu. Nah, ketika orang Bandung ingin ke Jakarta, mereka tidak boleh, walaupun 60 orang, tidak boleh melaksanakan sholat Jumat di mana? Di Jakarta. Tapi mereka ikut kepada orang Jakarta yang melaksanakan sholat Jumat. Ini demikian. Syarat yang kedua, yang menurut mazhab Hambali, yaitu di negeri yang mustautinin, yang bertempat tinggal mereka melaksanakannya. Begitu ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini. Arba'in min ahli wujubiha. Ada 40 orang minimal dari ahli, dari apa orang ya, atau dari ya dari orang yang wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya. Orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat, nanti di sini ada laki-laki gitu ya. Kemudian apalagi misalnya laki-laki, kemudian merdeka ya, karena hamba sahaya tidak wajib ya. Kemudian mustautin, orang yang bertempat tinggal, orang yang ahli kampung ya, ahli penduduk, penduduk sana. Nah, maka jikalau yang laki-laki ini, yang merdeka ini, ahli kampung ini sudah mencapai 40 orang, maka boleh melaksanakan sholat Jumat. Tapi kalau misalkan laki-laki ada 39, kemudian ada 4 orang perempuan, 4 orang perempuan ini tidak masuk kepada ahli wujubiha, tidak termasuk orang yang wajib untuk melaksanakan Jumat. Nah, yang wajibnya hanya 39, berarti yang 39 ini menurut mazhab Hambali tidak boleh melaksanakan sholat Jumat ya, tapi diganti dengan sholat zuhur. Demikian. Jadi salat syarat sah Jumat adalah menurut mazhab Hambali adalah 40 orang. Demikian juga menurut mazhab Syafi'iyah ya, 40 orang ya, kecuali Malikiyah 12 ya. Kemudian Hanafiyah hanya 3 orang, seperti yang sudah kita bahas di pertemuan yang kemarin ya, insyaallah. Baik. Nah, salah satu hikmahnya, salah satu hikmah kenapa 40 orang ini, karena kalau misalnya di satu, misalnya di satu kampung ya, ada 3 masjid, satu masjid, dua masjid, tiga masjid. Ini kalau hanya 3 orang sah sholat Jumat, maka tiga-tiganya melaksanakan sholat Jumat. Sementara sholat Jumat itu adalah mengumpulkan warga sekitar, mengumpulkan kampung sekitar untuk bertemu bersama-sama. Jadi kalau sholat berjamaah boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini. Tapi kalau sholat Jumat, satu di tempat mana yang kira-kira jadi lebih besar masjidnya. Nah, maka disinilah kenapa harus 40 orang. Maka ini disebut sholat apa, masjid jami, masjidul jami. Kenapa masjid jami? Karena yang mengumpulkan, maksudnya mengumpulkan adalah mengumpulkan masjid-masjid ya untuk sholat Jumat, begitu. Mengumpulkan masjid-masjid untuk sholat Jumat. Ya, inilah kenapa 40 orang ya, agar tidak terpencar begitu ya, agar tidak masing-masing mendirikan masjid. Nah, kebanyakan kita seperti itu ya. Di satu kampung, satu RW ada 5 masjid, semuanya mendirikan sholat Jumat. Semuanya apa? Pakai pengeras suara. Ini muskil. Ini banyak kejadian di kita seperti itu ya. Nah, maka menurut mazhab Hambali minimal 40 orang begitu ya. Walaupun sekali lagi ini bab khilaf ya, jumhur ulama tidak sampai 40 orang, boleh 3 orang ya, wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya yang keempat, syarat sah. Jadi kalau tidak seperti ini berarti tidak sah. Yang keempat adalah al khutbatani qoblaha, ada 2 khutbah. Ada 2 apa? Khutbah qoblaha, sebelum salat. Nah, jadi sebelum salat ada 2 khutbah, maksudnya khutbah pertama dan khutbah kedua. Jadi di antara khutbah pertama dan kedua itu ada duduk dulu ya. Nah, ini. Jadi intinya ini ada 2 khutbah. Kalau ada tidak ada khutbah, maka tidak sah sholat Jumatnya. Begitu. Ini menurut mazhab Hambali ya, dan ini memang sepakat ya. Jumhur adanya harus ada khutbah di antara sholat Jumat itu ya, begitu. Kemudian selanjutnya ini syurut wujubin. Syarat selanjutnya, syarat wajib. Nah, syarat wajib artinya berarti kalau di sini tidak disebutkan berarti tidak wajib, begitu. Jadi kalaulah disebutkan berarti dia wajib, kalau tidak ada berarti tidak wajib. Tapi boleh, boleh melaksanakan sholat Jumat, tapi tidak wajib, begitu ya. Siapakah yang wajib untuk sholat Jumat ya? Yang pertama az-zukuriyah, laki-laki, rijal, laki-laki. Kalau perempuan tidak wajib berarti, begitu ya. Jadi syarat wajibnya laki-laki. Kalau perempuan berarti tidak wajib. Apakah boleh? Boleh, silakan. Kemudian yang kedua al-hurriyah, Huria itu merdeka. Berarti kalau hamba sahaya tidak boleh atau tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-istiton. Nah, ini penduduk kampung. Ya, penduduk apa? Kampung. Artinya penduduk negeri tersebut, penduduk daerah tersebut, tidak sebagai orang musafir atau tidak seorang mukim. Nah, di sini ada nih, al-mukim ghairul mustautin tajibu alaihi al-jum'atu bighairihi. Orang yang mukim ya, tapi bukan asli penduduk sana ya, maka dia wajib tajibu alaihi, sholat Jumatnya wajib bersama yang lainnya, yaitu lainnya itu dengan penduduk ahli kampung. Misalnya tadi yang pernah saya sebutkan, orang Bandung mengembara ke Jakarta. Nah, dia disebut kalau misalnya udah satu bulan gitu ya, atau satu tahun, tapi dia bukan orang Jakarta sini, dia hanya apa bekerja saja di sana, mukim saja, tapi penduduknya adalah asli Bandung. Nah, maka orang yang mukim di sini, mereka walaupun ada 50 orang tidak boleh mendirikan sholat Jumat. Mereka boleh ketika mengikuti ahli kampung ini, begitu ya. Saya difahami ya. Ini yang namanya al-istiton, yaitu al-istiton itu adalah ahli kampung, ahli penduduk, ahli daerah setempat, begitu ya. Wallahu a'lam. Ya, kemudian sunnah. Nah, sekarang sunah-sunahnya. Apa sunah-sunah sholat Jumat itu? Ya, yang pertama di sini kosong ya. Ini saya sebutkan di sini tabkir, at-tabkir. At-tabkir, at-tabkir itu bersegera. Nah, jadi kalau misalnya sebelum azan berkumandang, kita bersegera berangkat ke masjid untuk sholat Jumat. Ini sunnah yang pertama. Yang kedua, ini kosong juga, adalah apa? Al-ghuslu, mandi. Mandi. Nah, mandi ini memang khilaf, ada yang mewajibkan, ada yang sunnah. Wallahu alam, yang lebih rajih ya menurut yang saya fahami adalah sunnah. Ya, wallahu alam, sunnah. Dan begitu pun dalam mazhab Hanbali ya, mandi adalah sunnah. Mandi adalah apa? Sunnah. Baik. Selanjutnya, ar-ratibatul ba'diyah. Salat rawatib. Rawatib al-ba'diyah. Ba'da salat. Jadi setelah salat Jumat ada salat rawatib. Berapa? Antara 2 sampai 6. 2 sampai 6. Ini 2 rakaat ini pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya salat di masjid salat ba'diyah Jumat 2 rakaat, 2 rakaat. Adapun yang lain juga kata apa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum," apabila salah seorang di antara kalian salat al-Jumat ya, salat Jumat ya, "fal yusalli ba'daha arba'an," maka hendaklah ia salat setelah salat Jumat itu 4 rakaat. Jadi 4 rakaat. Jadi boleh 2, boleh berapa? 4. Boleh 6. Nah, boleh 6 ini adalah dari Asar Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau ketika apa? Salat setelah selesai Jumat, beliau melaksanakan 6 rakaat. Ya, 6 rakaat begitu. Nah, ini ketika beliau ditanya adalah aku pernah melihat Nabi SAW melaksanakan sholat ba'diyah, ba'da Jum'at itu 6 rakaat ya. Jadi boleh 2, 2, 2 atau 2, 4 ya, 2, 4 ya. Nah, jadi 4, kemudian 2 rakaat. Kemudian itu apa? Kalau misalnya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, 4 rakaat di masjid ya, kemudian di rumah 2 rakaat begitu ya. Nah, kalau di rumah hanya 2 rakaat begitu. Taib, ini jadi sholat rawatib setelah sholat Jumat ada 2 sampai 6 rakaat ya sunnahnya. Nah, adapun sebelum sholat Jumat ini tidak ada. Sebelum sholat Jumat ini tidak ada rawatib, tidak ada rawatib sebelum sholat Jumat ya. Wallahu a'lam ya. Demikian. Jumhur ulama mengatakan tidak ada. Tidak ada rawatib sholat Jumat, dan wallahu a'lam tidak menemukan dalil rawatib sebelum sholat. Adapun yang ada adalah sebelum imam naik mimbar ya, dia sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat terus berapapun yang semampu dia. Nah, itu boleh. Itu bukan sholat qobliyah Jumat ya, tapi adalah sholat dalam rangka menunggu imam naik mimbar ya. Demikian. Taib, selanjutnya sunnah yang selanjutnya at-tajammul wa tatayyub. At-tajammul ya, memperbagus, memperindah, memperindah. Jadi berhias begitu ya, berhias. Wa tatayyub memakai parfum ya, berwangi-wangian. Jadi apa? Memakai wewangian. Jadi memperindah, pakai baju yang indah, yang bagus begitu ya. yang bersih, maksudnya minimal ya, bukan yang bagus ya, yang bersih, yang menurut kita ini baju yang terindah begitu ya. Kemudian pakai wangi-wangian ya, semprot dan lain sebagainya, atau apa dengan minyak-minyak, pokoknya minyak wangi, ini sunnahnya ya. Demikian. Kemudian selanjutnya qiraatul kahfi fi yaumiha, membaca qiraah al-kahfi, surah al-kahfi fi yaumiha, di hari Jumat itu ya. Jadi di salat di ketika hari Jumat boleh sambil menunggu imam membaca surah Al-Kahfi, tapi bagusnya ya dalam rangka menunggu imam itu sunahnya adalah salat, bukan membaca Al-Qur'an, bukan membaca Al-Qur'an, tapi apa? Salat. Salat sebelum imam naik mimbar ya. Adapun membaca surat Al-Kahfi itu bisa setelah salat Jumat atau mungkin pagi-paginya atau ya sorenya begitu ya. Jadi seperti itu. Jadi membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat atau hari Jumat ya. Taib. Selanjutnya ad-dunuwu minal imam ya, mendekat. Mendekat ke imam ya. Ya mendekat ke imam. Jadi kalau misalnya kita salat Jumat maka semaksimal mungkin kalau kita mampu ya, kalau misalnya masih kosong di depan maka kita maju mendekat ke daerah dekat imam begitu ya. Ini sunnahnya dalam melaksanakan salat Jumat ya. Kemudian selanjutnya qiraatul jumu'ah wal munafiquna fiha, membaca surah al-jum'ah ya, surah Jumat. Apa? Salat surah apa? Al-jum'ah. Kemudian salat al-munafiqun. Idza ja'a al-munafiqun qalu ya, dan lain sebagainya. Surah al-jum'ah apa? Yusabbihu lillahi ma fis samawati dan lain sebagainya. Ini surah al-jum'ah dan surah al-munafiqun. Nah ini sunnahnya seperti itu. Adapun ada juga yang mengatakan ya sunnahnya itu adalah surah al-a'la, surah al-a'la dan surah al-ghasyiyah, al-ghasyiyah. Begitu ya. Jadi ini sunnah dibaca ketika sholat Jumat ya, seperti itu. Kemudian sudah ya, berarti insyaallah ini sunnah-sunnah ya, ini bersegera kemudian mandi ya. Kemudian di sini ada lagi yang tadi saya sebutkan adalah sholat ya, dua rakaat berapapun semampunya ya, mau dua, mau empat, mau enam, dua, mau seratus juga boleh sebelum ya imam naik mimbar begitu ya. Tapi khafilah yang semoga Allah muliakan, demikian perkara yang berkaitan dengan sholat Jumat ya, berkenaan dengan syarat ya, di mana syarat itu ada dua, syarat sah dan syarat wajib. Syarat sah ada empat, nah waktu, tempat daerahnya dia bertempat tinggal di sana ya, kemudian waktunya tadi ya, matahari meninggi ya, kemudian 40 dari ahli yang wajib ya, yang ini, yang tiga orang ini ya, tiga kelompok ini, kemudian ada dua khutbah ya, kemudian syarat wajib laki-laki merdeka dan orang yang bertempat tinggal di daerah tersebut ya, dan sunah-sunahnya sebagaimana tadi dijelaskannya. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa disampaikan, semoga difahami ya, benarnya dari Allah, saya salahnya dari saya dan dari syaitan, semoga Allah ampuni ya. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.